beribadah padanya. Akan ada hari pembalasan untuk kita, apa yang telah kita perbuat di dunia. Akan ada hari pembalasan untuk kita, apa yang telah kita perbuat di dunia. Maha Pengasih dan Maha Pengasih.